Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, memasuki al-qa'idatu as-sabi'atu wal-ishrun, kaidah yang ke-27. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, ithbatu fa'ilin mustaqillin yatanafa ma'al imani birrububiyyati, menetapkan atau meyakini adanya pelaku yang berdiri sendiri, maka itu bertentangan dengan keimanan terhadap tauhid rububiyah. Meyakini adanya pelaku atau makhluk yang berdiri sendiri dalam melakukan perbuatannya, bukan Allah yang menakdirkannya, maka bertentangan dengan tauhid ar-rububiyah, atau dengan kata lain membatalkan tauhid rububiyah. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Muntaqa min minhajil i'tidal fi naqdi kalami ahli rafdi wal i'tizal, yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi, juz ke-6 halaman 146. Jemaah sekalian, apa makna kaidah yang ke-27 ini? Kata penulis hafizahullah ta'ala, faman i'taqada anna makhlukan yastakillu bifi'lihi wa ta'thirihi fa innahu musyrikun ma'allahi azza wa jalla fi rububiyyatihi. Barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasannya makhluk berdiri sendiri dalam melakukan perbuatannya atau memberikan pengaruh terhadap apa yang dia lakukan, maksudnya apakah pengaruh bahaya atau pengaruh manfaat, maka apabila seseorang meyakini makhluk berdiri sendiri, bukan Allah yang menakdirkannya, tapi dia sendiri yang melakukannya dan menetapkan adanya pengaruh, maka itu adalah, atau orang yang meyakini tersebut telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyahnya. Mempersekutukan Allah dengan makhluk di dalam rububiyahnya. Jemaah sekalian, kaidah ini adalah cabang dari kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya kita berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaidah ini berbicara tentang orang yang mengingkari takdir. Orang yang mengingkari takdir. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Mereka meyakini manusia itu melakukan perbuatannya dan menimbulkan sebab atau menimbulkan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan itu berdiri sendiri. Artinya, makhluk itulah yang melakukannya. Allah tidak menakdirkan sedikit pun, tapi makhluk yang menentukan. Jadi manusia tidak lagi diatur-atur oleh Allah. Allah tidak lagi menakdirkan atau mengatur apa yang mereka lakukan. Tapi manusia berdiri sendiri, tidak ada campur tangan Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, ini bertentangan dengan keimanan terhadap takdir. Pada bab sebelumnya atau kaidah sebelumnya telah kita pelajari, segala sesuatu adalah takdir Allah. manusianya maupun perbuatannya. Makhluknya dan perbuatannya atau gerakan-gerakannya atau akibat yang muncul dari perbuatannya, semuanya tidak ada yang tersisa. Kecuali itu takdir Allah, ciptaan Allah. Di antara dalilnya, Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan ayat kedua. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا. Dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu serta menetapkan takdirnya dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan apapun itu, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara umum. Ayat yang lebih khusus lagi, surat As-Saffat ayat 96. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Wallahu khalaqakum, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi jamaah sekalian, kita manusia adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita yang baik adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita yang buruk juga ciptaan Allah. Semuanya enggak ada tersisa. Kita manusia adalah ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Barusan kita salat, salat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita salat adalah ciptaan Allah. Ayatnya jelas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Ini adalah kitab kecil karya Imam Al-Bukhari untuk membantah golongan Al-Qadariyah. Golongan pengingkar takdir. Imam Bukhari membantah mereka, menulis sebuah risalah singkat berisi hadis-hadis yang menegaskan perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Hadis diantaranya yang beliau sebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yasna'u kulla sani'in wa san'atahu." Sesungguhnya Allah yang membuat seluruh makhluk dan perbuatan makhluk tersebut. Jadi jemaah sekalian, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengingkari takdir, apakah mengingkari secara keseluruhan atau sebagian? Ya contohnya, dia masih mengakui manusia ciptaan Allah. Itu bagian dari keimanan terhadap takdir. Tapi dia tidak meyakini perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang menentang tauhid rububiyah. Mereka menentang tauhid rububiyah. Tapi jemaah sekalian, jangan juga dipahami, berarti manusia itu yang gak boleh disalahkan dong. Kalau dia berbuat salah, karena semua takdir Allah, jangan dipahami seperti itu. Karena manusia tidaklah majburun, tidak dalam kondisi dipaksa oleh Allah untuk melakukan perbuatannya. Tetapi dia juga diberikan pilihan atau kemampuan memilih. Mau milih yang benar atau yang salah. Mau milih atau tidak memilih. Jadi jemaah sekalian, dua hal ini jangan kita pertentangkan. Dua hal ini harus kita yakini. Yang pertama, meyakini segala sesuatu adalah takdir Allah, perbuatan Allah. Allah yang menakdirkan, menciptakan segala sesuatu, manusia dan perbuatannya, baiknya maupun buruknya. Yang kedua, kita meyakini manusia Allah berikan kehendak. Dia melakukan sesuai pilihannya. Dia tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan yang bukan pilihannya. Tidak. Dia diberikan pilihan. Dia diberikan kemampuan memilih. Jadi dua hal ini jangan kita pertentangkan. Dua-duanya harus kita yakini. Allah yang menakdirkan segala sesuatu, manusia punya kemampuan memilih. Tapi pilihan manusia itu tidak keluar dari takdir Allah sama sekali. Oleh karena itu kita harus jauhi dalam permasalahan ini dua golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama disebut golongan Al-Qadariyah. Inilah yang dibahas oleh penulis di sini. Golongan Al-Qadariyah. Golongan yang kedua, golongan Al-Jabriyah. Yang pertama, golongan mengingkari takdir. Yang kedua, golongan yang mengatakan manusia enggak ada kehendak. Manusia dipaksa oleh Allah, persis seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Jadi wayang itu enggak pernah kita menyalahkan wayang. Tapi yang salah adalah dalangnya. Andai dia berbuat salah. Karena wayang tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan apapun untuk memilih. Maka dua-duanya sesat. Mari kita lihat golongan-golongan ini. Yang pertama, golongan Qadariyah. Mereka ada tiga golongan. Mereka ada tiga golongan. Yang pertama disebut Qadariyah Musyrikiyah. Qadariyah Musyrikiyah. Mereka disebut seperti itu karena mereka berdalil dengan ayat surat Al-An'am 148. Mereka berdalil dengan itu, tapi mereka tafsirkan sendiri. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ucapan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una." Kalau Allah berkehendak, kami enggak mungkin berbuat syirik. Tidak pula nenek moyang kami. Maksud ucapan orang-orang musyrik itu, jemaah sekalian, adalah mereka berdalih dengan takdir. Kami berbuat syirik ini, kami berbuat dosa-dosa, begitu pula nenek moyang kami, itu sudah takdir Allah, jangan disalahkan. Itu makna asli ayat. Maka Allah mendustakan mereka. Allah mendustakan atau mengingkari ucapan mereka. Tapi oleh orang-orang Qadariyah dibalik. Orang-orang Qadariyah dibalik oleh mereka. Yaitu orang-orang Qadariyah mengatakan, ayat ini menunjukkan Allah tidak memiliki kehendak. Padahal orang-orang musyrik itu sedang mengatakan, ini sudah kehendak Allah kami berbuat syirik. Maka Allah mendustakan mereka berdalih dengan kehendak Allah untuk membenarkan dosa syirik yang mereka lakukan. Tapi oleh orang-orang Qadariyah, mereka pahami ayat ini terbalik. Mereka bilang, ayat ini menunjukkan Allah tidak punya kehendak. Jadi manusia melakukan bebas merdeka, enggak ada kehendak Allah. Ini yang pertama. Golongan yang mengingkari Allah memiliki kehendak atau Allah menakdirkan. Kemudian golongan yang kedua disebut Qadariyatu Gula'ah. Qadariyah yang sangat ekstrim. Siapa mereka? Mereka mengingkari Allah memiliki ilmu. Maksudnya adalah, kata mereka, Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Na'udzubillah, ini jelas-jelas kekufuran. Mendustakan ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan yang lalu telah kita bahas, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan bahkan Allah telah mencatat segala sesuatu di Al-Lauhul Mahfuz. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Segala sesuatu yang akan terjadi telah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan jemaah sekalian, di tubuh umat Islam, Qadariyah jenis inilah yang pertama muncul. Walaupun kata sebagian ulama, ini kelompok sudah punah. Karena enggak pernah terdengar lagi ada yang ngomong seperti itu. Mudah-mudahan enggak ada terus sampai hari kiamat. Nah, golongan yang ketiga, inilah yang banyak, yang masih banyak terjadi. Mereka disebut qadariyah mutawassitah. Artinya qadariyah yang lebih mending dibandingkan yang sebelumnya, tapi sama-sama kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka itu? Mereka adalah dari golongan Mu'tazilah, Syiah Rafidah, dan Zaidiyah. Apa kata mereka? Apa keyakinan mereka? Inilah yang lebih spesifik yang dibahas oleh penulis tentang golongan Qadariyah yang ketiga ini. Bahwa manusia berdiri sendiri dalam melakukan perbuatannya. Artinya pada hakikatnya, menurut mereka, manusia itu pencipta perbuatan mereka sendiri. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa disebut begitu? Karena orang-orang majusi itu beriman kepada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya, menurut mereka yang menciptakan kebaikan, dan kegelapan itulah yang menciptakan cahaya. Kegelapan yang menciptakan keburukan. Ini menurut keyakinan orang-orang majusi. Makanya mereka menyembah api, mungkin karena apinya bercahaya. Cahaya menurut mereka yang menciptakan kebaikan, sedangkan keburukan diciptakan oleh kegelapan. Kenapa orang-orang Qadariyah disebut majusi umat ini? Karena mereka mengimani manusia pencipta perbuatannya sendiri. Bahkan kalau dilihat dari jumlah, Qadariyah pada umat ini lebih parah daripada majusi. Karena majusi hanya mengimani dua pencipta, yaitu cahaya dan kegelapan. Tetapi orang-orang Qadariyah, mereka mengimani pencipta itu adalah sebanyak makhluk itu sendiri. Karena dalam keyakinan mereka, setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau begitu, pencipta adalah sebanyak makhluk itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari jumlah, maka orang-orang Qadariyah lebih parah daripada majusi. Iya. Dan orang Qadariyah jenis yang ketiga ini, mereka juga sebenarnya bertingkat-tingkat. Contohnya, ada di antara mereka yang mengatakan, kalau ajal katanya, begitu pula jodoh, itu sudah takdir Allah. Tapi, mau melakukan mana yang baik, mana yang buruk, itu bukan takdir Allah. Kata mereka, nanti kita lakukan, baru menjadi takdir Allah. Ini persis seperti keyakinan Qadariyah, cuma lebih mending. Kalau Qadariyah yang dulu, yang berada di poin ketiga ini, mereka meyakini semuanya manusia yang menetapkan, mau itu memilih mati atau hidup, atau jodoh, semuanya. Termasuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi golongan yang lebih mending ini, namun masih ada di satu golongan yang ketiga ini, mereka mengatakan, ada bagian pada diri manusia, yang dilakukan manusia, yang merupakan takdir Allah, seperti jodoh, kematian, dan ada yang bukan takdir Allah, yaitu memilih mau berbuat baik atau berbuat buruk. Dan jemaah sekalian, ini sebenarnya seperti ucapan Abu Jahal. Seperti ucapan Abu Jahal. Iya. Dan ini juga pendapat Hizbut Tahrir. Pendapat Hizbut Tahrir mengikuti golongan Mu'tazilah. Persis seperti keyakinan Abu Jahal. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang keyakinan Abu Jahal, sebuah athar yang menjelaskan tentang keyakinan Abu Jahal, yaitu ketika beliau menafsirkan firman Allah, liman syaa minkum ayyastaqim, surat At-Takwir ayat ke-28. Kata Allah, bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Maka jemaah sekalian, Abu Jahal kemudian mengatakan, mengomentari ayat ini, al-amru ilaina. Jadi keputusan itu, kata Abu Jahal, itu dikembalikan kepada kami. Jadi kita mau baik, mau buruk, berarti dikembalikan kepada kami. Ini kata Abu Jahal. Maka Allah Azza wa Jalla membantahnya. Allah membantah. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, ayat berikutnya. Jadi ketika turun ayat yang pertama, ayat ke-28, Abu Jahal menakwilkan ayat ini. Makanya jemaah sekalian, hati-hati kalau kita suka menafsirkan ayat sembarangan seperti Abu Jahal. Allah mengatakan, liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Abu Jahal langsung mengomentari, memberi penafsiran. Al-amru ilaina. Kalau begitu, al-amru ilaina. Keputusan kembali kepada kami. Mau jalan yang lurus atau jalan yang buruk. Maka selanjutnya ada lanjutan ucapan dia. In syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Kalau kami suka, kami akan menempuh jalan yang lurus. Kalau kami suka, kami tidak akan menempuh jalan yang lurus. Fa anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah turunkan ayat berikutnya, ayat ke-29. Langsung dibantah Abu Jahal. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak akan terlaksana kecuali kalau Allah Rabbul Alamin berkehendak. Jadi kalau ada orang meyakini kita mau taat atau berbuat maksiat, itu pilihan kita, bukan takdir Allah. Atau mereka juga mengatakan nanti sudah kita pilih, baru menjadi takdir Allah. Maka itu sebenarnya ucapan Abu Jahal. Jadi jemaah sekalian, ini golongan-golongan di kelompok sesat yang pertama, Qadariyah. Tapi penulis Hafidhullah mengingatkan secara khusus tentang Syiah Rafidah. Beliau berikan contoh di sini. Karrafidah. Alladzina yaz'umuna anna alal bayti yastaqilluna bi'af'alihim. Seperti golongan Syiah Rafidah yang menyangka bahwasannya Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya 12 imam mereka yang mereka klaim keturunan Ali bin Abi Thalib yang merupakan imam mereka, padahal Ali bin Abi Thalib dan keturunannya tersebut berlepas diri dari mereka, tidak mengakui mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwasannya imam-imam mereka itu berdiri sendiri dalam melakukan perbuatannya. Wa annahum ya'maluna fil lauhil mahfuz. Ya'lamuna ma fi al-lauhil mahfuz. Dan mereka meyakini bahwasanya para imam-imam mereka mengetahui apa yang ada di al-lauhil mahfuz. Wa ma katabahu Allahu 'azza wa jalla fihi, serta apa yang Allah tuliskan di dalamnya. Wa lahumul qudra wat tadbir wat tasarruf at-tam asy-syamil fi idkhali man sya'u ila al-jannah wa idkhali man sya'u ila an-nar. Dan mereka meyakini imam-imam mereka punya kemampuan dan yang mengatur serta bertindak secara sempurna serta menyeluruh untuk memasukkan siapa yang mereka kehendaki ke dalam surga dan memasukkan siapa yang mereka kehendaki ke dalam neraka. Itu keyakinan Syiah terhadap imam-imam mereka. Wa annahum humul ladzina yaqsimuna arzaqal khalqi wa nahwi dzalik. Dan bahwasanya mereka juga meyakini imam-imam mereka yang membagi rezekinya makhluk dan yang semisal dengan itu, semua pengaturan imam-imam mereka yang mengatur. Maka kata Syekh, fahaulai musyrikuna kuffarun billahil aliyyil azim. Mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir terhadap Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Li'annahum yuthbituna fa'ilan mustaqillan bifi'lihi bighairi taqdirillahi azza wa jalla. Karena mereka menetapkan adanya pelaku yang berdiri sendiri melakukan perbuatannya tanpa takdir Allah azza wa jalla. Faman i'taqada bi anna ahadal makhluqati yu'athiru bi fi'lihi istiqlalan faqad ittakhadahu syarikan ma Allah azza wa jalla. Maka siapa yang meyakini salah satu makhluk bisa memberikan pengaruh dengan perbuatannya secara bersendirian, bukan Allah yang menakdirkan, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah azza wa jalla, yaitu sekutu di dalam rububiyah. Jadi penulis Hafizahullah Ta'ala menjelaskan secara khusus tentang golongan Syiah. Syiah itu jemaah sekalian, kesesatannya sangat banyak. Kesesatannya sangat banyak. Mungkin yang masyhur sering kita dengarkan, Syiah itu mengkafirkan sahabat. Syiah itu memusuhi Abu Bakar dan Umar. Memusuhi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syiah itu membolehkan nikah kontrak, nikah mut'ah, zina yang berkedok nikah. Itu yang kita sering dengar. Tapi sebenarnya masih banyak kekafiran mereka. Masih banyak bentuk kekafiran mereka. Di antaranya adalah dalam bab takdir ini. Mereka meyakini bahwa imam-imam mereka yang menakdirkan, yang menciptakan, yang menentukan, mengatur segala sesuatu. Jadi jemaah sekalian, sungguh aneh kalau ada seorang muslim yang mengatakan mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Memang awal ketika kemunculan Syiah itu enggak sesat seperti sekarang. Awal kemunculan Syiah hanyalah untuk membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kalau disebut Syiah di zaman dulu itu belum tentu maksudnya dia sesat. Terutama di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Atau disebut sesat, tapi sesatnya enggak seperti sekarang. Sebagai contoh, mungkin yang ringan, bukan ringan ya, tapi dibandingkan yang sekarang lebih ringan. Syiah zaman dulu mereka mengatakan, Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Baru itu saja kesesatannya. Baru itu saja kesesatannya. Tapi yang zaman sekarang itu enggak ada lagi seperti itu jemaah sekalian. Zaman sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak semua Syiah kafir, enggak ada gunanya. Karena zaman sekarang semuanya kafir. Semuanya kafir, tidak ada yang tidak kafir. Apalagi kalau dia bicara di negeri kita. Di negeri kita semua Syiah, tidak ada yang tidak kafir. Karena semua mereka mencaci maki para sahabat. Mencaci maki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Al-Husain, berdoa kepada Ali. Itu semua Syiah di Indonesia. Seperti itu modelnya. Jadi bukan yang masuk ke sini yang tidak kafir itu. Yang masuk ke sini yang berkembang di seluruh dunia adalah yang kafir. Kenapa? Ada penyandang dananya, yaitu Iran. Penyandang dananya yang paling kafir. Ya konon katanya, Syiah di Yaman itu enggak seperti Iran. Tidak seperti Iran. Mereka tidak sampai berdoa kepada Al-Husain, berdoa kepada Ali. Tidak sampai tingkatan kafir katanya. Tapi akhirnya, Iran pun masuk ke sana. Memanas-manasi mereka, menyebarkan pemikiran rusak kepada mereka, dan memberikan senjata untuk menguasai negeri Yaman. Maka mereka melakukan pemberontakan. Itulah yang terjadi di Yaman. Ya. Kemudian pemerintah Yaman minta tolong kepada Arab Saudi. Arab Saudi datang, mereka teriak-teriak memanggil suara internasional untuk mengecam Arab Saudi. Padahal mereka yang mulai. Jadi Syiah Iran ini perusak di mana-mana. Termasuk yang merusak Suriah. Yang hari ini kita baca di media-media, jutaan kaum muslimin dibantai. Siapa yang membantai? Pemerintahnya sendiri. Pemerintah yang Syiah. Mungkin kalau kita lihat sepintas hitung-hitungan kekuatan, pemerintahnya itu sudah jatuh. Kenapa masih bisa bertahan? Karena di belakangnya Iran, di belakangnya lagi komunis. Jadi, yang berkembang di zaman sekarang adalah yang kufur. Karena backing dananya negara yang punya keyakinan Syiah yang sampai tingkat kekufuran. Di antaranya inilah keyakinan mereka terhadap para imam mereka. Iya. Makanya masukkan ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, sebelumnya, untuk membantah golongan yang pertama ini, membantah mereka, mereka mengatakan Allah tidak menakdirkan. Maka membantahnya dari dua sisi. Membantahnya dari dua sisi. Sisi yang pertama dengan dalil syar'i. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan juga di pertemuan ini sudah kita sebutkan dalilnya. Yaitu surat Al-Furqan ayat kedua dan surat As-Saffat ayat 96. Itu dalil sudah jelas. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdirah. Allah yang menciptakan segala sesuatu serta menakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Dan masih banyak ayat yang lain. Jadi ini sisi yang pertama, dibantah dengan dalil-dalil syar'i. Dibantah dengan dalil-dalil syar'i. Kemudian sisi yang kedua, dengan akal sehat. Bagaimana membantah Qadariyah dengan akal sehat? Kita katakan kepada mereka, alam seluruhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Maka secara akal sehat, tidak masuk akal sehat kita, jika ada yang berada di bawah kekuasaan Allah, lalu dia berbuat bebas merdeka. Tanpa campur tangan Allah. Atau bukan Allah yang menakdirkannya, enggak mungkin. Kalau begitu kita samakan dong kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Ada seorang raja, ada seorang presiden. Ternyata, rakyat yang dia kuasai, berbuat tidak sesuai keinginan dia. Allah enggak mungkin seperti itu. Allah adalah raja yang menguasai segala sesuatu. Tidak mungkin makhluk itu berbuat, kecuali dengan kehendak Allah. Bahkan dengan ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Atau Allah yang menciptakan juga perbuatannya. Jadi kalau kita katakan, ada yang terjadi di muka bumi ini, bukan takdir Allah, berarti kita samakan Allah dengan raja di dunia. Maka itu bertentangan dengan akal sehat. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita bertanya, mengapa Allah juga menciptakan keburukan? Jadi kita sudah pahami, kebaikan dan keburukan dua-duanya ciptaan Allah. Jadi jangan kita bilang kebaikan ciptaan Allah, keburukan ciptaan setan. Itu syirik. Katakan, keburukan juga ciptaan Allah. Setan itu pun ciptaan Allah. Perbuatan setan ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, jemaah sekalian, kita juga harus meyakini semua perbuatan Allah atau Allah melakukan penciptaan itu adalah kebaikan. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Jadi, makna kita beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya, itu bukan bermakna Allah melakukan perbuatan buruk, atau perbuatan Allah buruk. Perbuatan Allah, penakdiran Allah, penciptaan Allah, semuanya baik. Lalu kenapa ada yang disebut buruk? Buruk itu adalah terletak pada ciptaan Allah, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Jadi, dibedakan antara perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Perbuatan Allah bagian dari sifat Allah. Perbuatan Allah bagian dari sifat Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah baik. Apakah Allah menciptakan kebaikan atau menciptakan keburukan? Perbuatannya dua-duanya baik. Lalu di mana keburukan itu berada sehingga kita bilang itu buruk? Keburukan itu berada pada makhluk yang Allah ciptakan tersebut atau pada perbuatannya. Allah menciptakan setan, Allah tidak berbuat buruk dalam menciptakan setan. Tapi keburukan itu ada pada setan itu sendiri dan ada pada perbuatan buruknya. Jadi itu yang dimaksud beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Makanya kita enggak perlu merasa tidak tepat kalau kita mengatakan takdir baik, takdir buruk. Allah menakdirkan, menciptakan kebaikan dan keburukan. Katakan seperti itu. Karena orang mengatakan keburukan itu ciptaan setan, dia bermaksud baik. Dia takut menghina Allah atau kufur kepada Allah. Padahal ketika kita mengatakan Allah menciptakan setan, itu tidak bermakna kita berkata berarti Allah melakukan keburukan, tidak. Keburukan ada pada setannya, tapi perbuatan Allah menciptakannya adalah kebaikan. Kenapa jemaah sekalian? Kita tetap mengatakan itu kebaikan. Pertama, karena itu memang faktanya. Allah kan maha baik. Maka semua sifat-sifat Allah maha baik, maha sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan keburukan itu karena ada hikmah-hikmah yang baik. Bukan karena keburukan itu sendiri, tapi karena ada hikmah-hikmah yang baik di balik itu. Dan jemaah sekalian, ini juga sangat masuk akal. Seperti kita manusia, terkadang melakukan sesuatu yang kita tidak cintai. Tapi kenapa kita lakukan? Karena ada hikmahnya. Contohnya jemaah sekalian, obat yang sangat pahit, karena kita ingin sembuh, kita harus minum obat itu. Ada orang yang hobinya makan obat? Tentu tidak ada, itu keluar dari tabiat. Secara tabiat, tidak ada manusia yang hobi minum obat yang pahit. Tapi kenapa dia minum? Bukan karena dia hobi obat, senang obat, cinta obat, tidak. Yang dia senangi, yang dia cintai adalah akibat atau hikmah dari obat itu, yaitu kesembuhan. Begitu pula Allah menciptakan setan. Bukan Allah cinta kepada setan. Allah menciptakan perbuatan setan. Bukan Allah cinta kepadanya. Kepada perbuatan-perbuatannya. Bahkan Allah benci. Tetapi yang Allah cintai adalah hikmah di balik itu. Adanya setan banyak sekali hikmahnya. Adanya setan berarti ada pahala kesabaran bagi kita menghadapi godaan setan dan gangguan setan. Begitu pula ada jihad yang kita lakukan melawan setan dan pengikut-pengikut setan. Dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan di balik itu, itulah yang Allah cintai. Iya. Jemaah sekalian, masih tersisa pembahasan, yaitu tentang golongan sesat yang kedua, Al-Jabriyah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya masih cukup panjang, waktu tidak mencukupi kita. Yang jelas, dua golongan ini harus kita hindari, Qadariyah dan Al-Jabriyah. InsyaAllah lanjutan pembahasan Al-Jabriyah di pertemuan yang akan datang. Ada sedikit waktu untuk tanya-jawab, saya persilakan. Tulis saja. Ini sudah ada yang duluan soalnya. Bagaimanakah sikap kita ketika ada sebuah musibah yang menimpa kita? Yang pertama, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bersabar dan mengharapkan pahala. Ketika wafat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengirim pesan kepada putrinya. Faltasbir wal tahtasib. Katakan kepadanya, hendaklah dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan pahala sabar luar biasa jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Artinya hanya Allah yang bisa menghitungnya karena sangat banyak. Kita tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian yang kedua, tetap berprasangka baik kepada Allah. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib min." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah timpakan kepadanya musibah. Jadi harus prasangka baik. Allah timpakan musibah karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kebaikan pahala sabar tadi. Dan juga penghapusan dosa. Sudah pahala banyak, dosanya dihapus juga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu bi khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Ya. Tadi ada kajian di Blok M. Kupinang dia untukmu. Judulnya. Kata Ustaz tadi, sempat saya dengar. Termasuk wanita yang bersabar. Jika suaminya poligami, pahalanya besar sekali. Ya. Pahalanya besar sekali, dan bisa menjadi penghapus dosanya. Karena musibah itu maknanya luas. Bisa menimpa harta, bisa menimpa hati. Bahkan menimpa hati lebih dahsyat. Menimpa hati lebih dahsyat. Contohnya, wanita yang merasakan dahsyatnya ketika suaminya poligami, sedih, dan lain-lain. Ketika dia sabar, pahalanya besar sekali. Iya. Dan ada lagi lebih besar. Dia tetap berbuat baik kepada suaminya. Dia tetap berbuat baik kepada suaminya. Walaupun dia lagi cemburu, maka lebih besar lagi pahalanya. Ada lagi lebih besar, kata Ustaz. Dia carikan untuk suaminya. Ini pahalanya besar sekali. Baik. Sudah habis waktu ya. Allah musta'an. Terakhir jemaah sekalian, bahkan para ulama dahulu, banyak yang malah bersyukur ketika ditimpa musibah. Bersyukur ketika ditimpa musibah. Jadi bukan lagi sekedar sabar, malah syukur. Seperti kita bergembira ketika kita mendapatkan nikmat, para nabi dan rasul, para ulama salaf, bergembira ketika mendapatkan musibah. Karena mereka tahu hakikat musibah. Musibah itu pahala besar, penghapus dosa, dan meninggikan derajat di akhirat, serta dengan musibah, kalau kita sabar dan kita bermohon, berdoa kepada Allah, maka bisa jadi Allah gantikan yang lebih baik di dunia. Di akhirat pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bahkan di dunia pun bisa jadi Allah segerakan digantikan dengan yang lebih baik apabila musibah itu berupa sesuatu yang hilang dari kita. Iya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.